Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-wajhu sadis fi ibtali madhhabi ahli ta'til annahu yalzamu alaihi lawazima batilatan wa butlana lazimi yadulu ala butlanil malzum. Fa min hadhihi lawazim awalan anna ahla ta'tili lam yasrafu nusus sifati an dhahiriha illa haythu taqadu annahu mustalzimun aw muwahimun litashbihillahi ta'ala bi khalqih. Wa tashbihullahi ta'ala bi khalqihi kufrun li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala laisa kamitsli syai'un. Qala Nu'aim Ibnu Hammad Al-Khuza'i ahadu masyayikhil Bukhari rahimahumallah, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsah faqad kafar, wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Wa minal ma'lum anna man abtalal batila ay yaj'ala dhahira kalamillahi ta'ala wa kalama rasulihi sallallahu alaihi wasallam tashbihan wa kufran aw muhiman lidhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nadhirin وحفظها من كل شيطان رجيم والصلاة والسلام على المصطفى وهو سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla, masih dalam rudud atau pembantahan untuk madhab ahli ta'til yang terkomposisikan mayoritasnya dari kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sisi ke-6 dalam membantah madhab ahli ta'til, annahu yalzamu alaihi lawazima batilatan wa butlanul lazimi yadullu ala butlanil malzum, bahwasanya metodologi mereka dalam memahami nas-nas sifat itu melazimkan beberapa kelaziman yang batil. Bagaimana metodologi mereka dalam memahami nas-nas sifat? Pertama, ada nas tentang sifat Allah Ta'ala, terutama sifat zatiyah seperti yad, wajah, dan lainnya. Kemudian mereka mengingkari makna zahir yang mutabadir fi dhihin dari makna wajah, yad, dan seterusnya. Mereka mengingkari makna tersebut, hakikat tersebut, disebabkan penyerupaan yang terjadi di benak mereka antara khalik dengan makhluk, penyerupaan sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian kaburnya mereka dari tasbih menuju ke ta'wil versi mereka. Nama yang mereka sebut, mereka gelari ta'wil, tetapi hakikatnya tahrif. Metodologi seperti ini akan memberikan dampak, efek, konsekuensi yang batil. Ya, kelaziman yang batil. Dan kelaziman yang batil tersebut akan menunjukkan ending yang juga batil. Yang nanti kita akan memahami makna butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Kebatilan suatu kelaziman menunjukkan kebatilan hal yang dilazimkan dengan kelaziman tersebut nanti insyaallah. Kalau dengan bahasa ribet, tapi dengan contoh bisa terpahami. Ini apa Anda merasa ada bau asap gitu? Enggak? Hah? Nyamuk ya, karena nyamuk ya. Di luar ada yang nabun? Nabun bahasa keranggan nabun enggak, Pak Anwar? Nabun. Masya Allah. Berarti masih ada aroma Betawinya di sini ya, alhamdulillah. Taib, kita lanjut. Famin hadhil lawazim, di antara kelaziman kita pelajari yang pertama, dan sepertinya ada lima atau berapa ya? Kalau tidak salah, ya ada lima. Awalan yang pertama, anna ahla at-taqili lam yasrifu nusus sifati an zahiriha illa haythu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Fahami itu dulu kalimat ya. Ahla at-taqil, asy'ariyah dan yang semisalnya, lam yasrifu nusus sifati an zahiriha illa, mereka tidak memahami nas-nas sifat dengan zahirnya. Atau afwan, mereka tidak memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya kecuali dengan sebab apa? I'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun litashbih. Mereka kecuali karena apa? Karena mereka meyakini bahwasannya memahami nas-nas sifat dengan zahir maknanya itu berkonsekuensi atau membuat prasangka adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Faham? Ana ulangi. Asy'ariyah dan semisalnya, mereka menyelewengkan makna sifat dari makna zahirnya. Ya kan? Kenapa mereka berlaku seperti itu? Mereka berlaku seperti itu karena menurut mereka menetapkan makna sifat Allah Ta'ala sesuai makna zahir itu memberi konsekuensi apa? Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Metodologi seperti ini sebenarnya juga metodologi Mu'tazilah. Gitu ya? Gitu. Cuman bedanya Mu'tazilah langsung semua dihabek gitu. Enggak ada. Kalau Asy'ariyah masih lebih ringan. Seringan-ringannya tetap dosa besar, ya. Gitu ya. Jadi ketika ditetapkan di Al-Qur'an tangan Allah, kalau kemudian Ahlus Sunnah mengatakan ya tangan Allah sesuai dengan makna aslinya tangan, khalas. Dan Ahlus Sunnah memahami tangan Allah Ta'ala tidak serupa dengan tangan makhluk dengan dalil laisa kamitsli syai. Tetapi bagi kalangan yang seperti ini, pandangan mereka bahwasanya menetapkan tangan Allah secara hakiki makna zahirnya itu berkonsekuensi sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya karena ada kesamaan sifat. Gitu ya? Paham yang di sini insyaallah? Ya? Kalau insyaallah paham. Baik. Kalau sini udah paham baru kita lanjut. Hah, gitu ya? Wa tasbihullahi ta'ala bi khalqihi kufrun. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya sama dengan kekufuran. Li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya sama dengan mendustakan perkataan Allah laisa kamitslihi syai'. Taib ya. Di sini lazim pertama, lawazim atau lazim pertama yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, antum pahami di sini ada premis satu, ada premis dua. Ini masalah mantik ini. Ilmu argumentasi. Premis satu, ya mukaddimah pertama. Dan premis dua. Premis satunya adalah bahwasannya menetapkan sifat sesuai makna zahirnya adalah atau berkonsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluknya, gitu. Satu. Premis kedua, menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah kekufuran, oke? Premis satu itu mereka sendiri melazimkan itu. Premis kedua kita sepakat. Faham ya? Premis satu apa tadi? Mereka Asy'ariyah menganggap memahami ayat-ayat sifat sesuai makna zahir sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kita sepakat gak? Enggak. Premis kedua, menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah kekufuran. Betul tidak ini? Oh ini betul. Ya, tapi premis pertama ini yang muskilah. Premis pertama ini adalah pemahaman mereka sendiri. Dan kemudian mereka melazimkan Ahlu Sunnah untuk memahami seperti pemahaman yang ada di benak mereka. Yang itu pemahaman tidak dikenal dalam pemahaman salaf. Gitu ya. Kalau yang kedua jelas. Menyerupakan Allah dengan makhluknya kufur kan? Kufur jelas. Makanya Qala Nu'aym bin Hammad Al-Khuza'i, salah satu gurunya Imam Bukhari, berkata beliau, Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia telah kufur. Nah di sini jelas kan? Ahlu Sunnah memahami gini juga. Betul. Ini premis kedua. Oke. وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرْ. Siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, itu juga kufur. Premis atau kalimat kedua dari Nu'aym bin Hammad rahimahullah, ini kalimat yang ditafsirkan oleh Asy'ariyah, man jahada, siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dengan pada dirinya, maka dia kufur. Ini sebenarnya lebih buat orang-orang seperti Ahlul Kalam dari Mu'tazilah Asy'ariyah, lebih dekat buat mereka. Adapun kalimat man syabbahallahu bi khalqihi faqad kafar itu adalah andalan, kalimat ini bisa dipakai oleh Asy'ariyah untuk membantah Ahlus Sunnah. Karena bagi mereka Ahlus Sunnah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Adapun wa man jahada ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafar, itu mereka enggak pakai kalimat ini seharusnya. Tapi kita yang make, ya. Tapi pada kuliah ini syahid yang beliau sebutkan tentang bagaimana salaf memahaminya. Walaisa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbiha. Dan tidaklah apa yang Allah sifati dirinya dan rasulnya mensifati diri Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai tasbih, enggak. Nah, ini juga bantahan untuk Asy'ariyah. Tapi ala kulli hal yang penting antum memahami tangga-tangga premisnya. Satu, bahwasanya bagi kalangan Asy'ariyah atau misalnya kita sebut Asy'ariyah karena mayoritasnya di sini, bahwasanya menetapkan sifat Allah sesuai makna zahirnya itu melazimkan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, bahwasanya menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah kekufuran. Nomor pertama, ini tentu enggak kita sepakati. Nomor kedua, kita sepakat. Oke? Dan yang namanya premis itu, kenapa ada premis? Kenapa ada mukaddimah premis? Kenapa ada premis? Premis itu adalah sandaran hujah untuk menjadikan kesimpulan nantinya. Maka dengan dua premis tadi, ya, dengan dua premis tadi, mereka kalangan Asy'ariyah memberikan suatu malzum hasil dari kelaziman di benak mereka sendiri. Untuk Asy'ariyah terbitlah kesimpulan atau yang disebut malzum. Apa malzum hasil dari lazim ini? Malzum tersebut adalah bahwasanya siapa yang menetapkan sifat Allah sesuai makna zahir faqad kafar, maka dia telah kufur. Ngerti gak di sini? Anda ulangi, premis pertama tadi bahwasanya menetapkan sifat Allah sesuai makna zahir itu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kedua, menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah kekufuran. Maka menetapkan sifat-sifat Allah sesuai makna zahir adalah kekufuran. Dan itu memang dalam kalangan Asy'ariyah ada masalah takfir, pengkafiran terhadap orang-orang yang menetapkan tangan Allah Ta'ala sesuai dengan hakikatnya. Yaitu intinya mereka menunjuk ke Ahlu Sunnah. Terutama Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah dia dari sejak zaman Ibnu Taimiyah itu udah dituding sebagai mujassimah, musyabbihah. Ya. Ya apalagi kita yang sealim itu aja digituin, apalagi kita. Ya. Makanya disebutkan oleh di antara ulama mereka bahkan Mala Ali Al-Qari mazhab fikihnya Hanafi, mazhab akidahnya Maturidi mengatakan bal qala jam'un minhum ay min as-salaf yaitu bal qala jam'un minhum maksudnya bahkan sekumpulan mereka itu salaf menurut Mala Ali Qari gitu. Salaf menurut dia. Wa minal khalaf dan juga khalaf anna mu'taqida al-jihata kafirun, bahwasanya orang yang meyakini Allah berarah itu kafir. Emang kita pernah bilang gitu? Kita hanya bilang mengatakan sesuatu sebagaimana Allah dan Rasulnya katakan, bukan? Tapi bagi orang Maturidi secara umum takfir mutlak, ya, bukan muayyan, takfir mutlak bagi siapa yang meyakini Allah bertempat berarah. Ya. Ini malzum namanya. Hasil dari kelaziman versi benak mereka, gitu ya. Malzum ini batil enggak? Batil. Kenapa batil? Karena lazim yang mereka pikirkan itu batil. Jadi butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Ya, kalimat yang tadi. Bisa paham di sini? Butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Malzum itu apa? Malzumnya adalah orang yang meyakini Allah berarah bertempat itu kafir. Itu malzum, hasil dari kelaziman. Nah, kelaziman itu ada dua tadi premisnya. Satu, bahwasanya yang memaknai sifat-sifat Allah dengan sesuai zahirnya itu sama dengan tasbih. Melazimkan terus. Ini kelaziman bukan kelaziman. Karena kelaziman ini artinya apa? Siapa yang menetapkan sifat Allah sesuai makna zahir, lazimnya dari hal tersebut adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Versi kedua, premis kedua, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah kufur. Ini, kalau ini dua ini kita setuju. Kelaziman kedua, hak. Kelaziman pertama, batil. Ya. Ketika ada dua laziman, salah satu lazimnya batil, maka ya mau gak mau malzumnya hasil dari penggabungan dua kelaziman ini batil, racun juga. Karena dari, jadi malzum itu seperti hasil bangunan. Nah kalau misalnya semennya cacat, ya cacat itu bangunan gitu loh. Gitu ya. Begitu. Begitu juga dengan perkataan Abdul Ghani An-Nablusi Al-Hanafi Maturidi juga. Dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani Wal-Fayud Ar-Rahmani. Wa amma aqsamul kufri fahiya bihasabi syar'i thalathatu aqsam tarji'u jami'u anwa'il kufri ilaiha. Macam-macam kekufuran dalam agama ini, itu dari segi syariat ya, ada tiga macam. Kesemuanya kembali ke model-model kekufuran ini. Ada tiga aja. Wahai at-tasbih, at-ta'til, dan at-takdzib. Ya. Kata Abdul Ghani An-Nablusi Al-Hanafi Maturidi. Mazhab Hanafi itu banyak Maturidinya. Ya. Sebagaimana mazhab Maliki dan Syafi'i banyak Asy'arinya. Taib. Kemudian disebutkan wa amma at-tasbih, adapun tasbih, nah ini mulai ini menyerang ahlu sunnah. Fa huwa al-i'tiqad bi anna Allah Ta'ala yushbihu shay'an min khalqihi. Bahwa meyakini yang namanya tasbih adalah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menyerupai sesuatu dari makhluknya. Taib, itu benar enggak tasbih itu namanya? Allah menyerupai dengan makhluknya itu tasbih bukan namanya? Tasbih. Cuma siapa yang beliau maksud musyabbihah ini gitu loh. Kita tahu itu tasbih enggak boleh, kita enggak boleh siapapun menyerupai Allah dengan makhluknya, ya kan? Cuman masalahnya siapa yang dimaksud dengan musyabbihah? Maka beliau menyebutkan karakternya kalladzina ya'taqidun, seperti orang-orang yang meyakini annallaha ta'ala jismun fawqal 'arsy. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfisik di atas 'arsy. Siapa kira-kira ngomong gitu? Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Dan ahlu sunnah kita muslimun, bahkan dari kalangan salaf, tidak ada masalah dengan menetapkan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ya kan? Au ya'taqiduna anna lahu yadaini bima'nal jarihataini. Atau meyakini bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang berupa anggota tubuh. Siapa kira-kira yang ngomong gitu? Kita ngomong gitu enggak sebenarnya? Coba tadi kita menetapkan sebagai Allah dan Rasul tetapan. Allah beristiwa di atas arsy, betul ya? Allah memiliki dua tangan, betul ya? Taib. Sekarang siapa sih yang nambah-nambahin bahwasanya Allah berfisik di atas arsy? Siapa yang ngomong gitu? Mereka sendiri yang buat pikiran gitu, mereka nuduhnya ke kita. Gitu kan? Kemudian kita hanya berkata sebagaimana perkataan Allah. Allah memiliki kedua tangan. Dua tangannya. Yang mulia sesuai dengan kemuliaannya. Selesai kan? Terus siapa sih yang bilang Allah Ta'ala punya dua tangan laksana fisik dua tangan anggota tubuh? Siapa yang ngomong gitu? Mereka sendiri. Siapa yang melazimkan itu gitu loh? Mereka yang melazimkan dengan kelaziman pertama tadi, bahwasanya menetapkan zahir makna sifat itu melazimkan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Jadi mereka mikirin sendiri, mereka lazimkan sendiri, mereka tuding itulah perkataan ahlu sunnah, perkataan kita. Jadi kita jadi korban perasaan. Alhamdulillah ahlu sunnah enggak baperan, tapi pakai ilmu. Ya. Jadi udahlah, mau gimana, repot capek lah. Ya, daripada ribut-ribut, ntar kita kena santet lagi. Wa anna lahu as-surah al-fulaniyah, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki gambaran seperti fulan, atau alil kaifiyah fulaniyah, atau tata cara sifatnya seperti fulan dan seterusnya. Ya. Au annahu fis sama, atau menganggap Allah Ta'ala di atas langit, au fi jihatin minal jihad as-sit, atau menganggap Allah Ta'ala di salah satu arah dari enam arah, atas bawah kanan kiri depan belakang, ya yeah. Itu semua dianggap kafir. Malzum dari premis mereka adalah siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai makna zahir maka dia telah kafir, gitu loh. Dan terjadi pada diri mereka sikap takfir serampangan. Walaupun takfirnya masih mutlak, bukan muayyan ke persen tertentu, tapi tetap itu takfir. Ya, maka enggak heran kalau misalnya nanti antum menemukan dokumentasi atau ustadznya atau kiainya mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah di atas arsy. Itu jangan heran, emang sudah ada bos-bosnya beratus-ratus tahun lalu. Ya, dan kita belajar ini akhirnya kita paham kenapa mereka mengkafirkan. Karena mereka telah menetapkan malzum di atas kebatilan lazim yang mereka pikirkan sendiri. Mereka bangun kelaziman sendiri, mereka lempar kelaziman itu ke kita, kemudian konklusinya mereka kafirin kita. Iya, yeah. Gitu ya. Gimana Pak Abdul Ahmad? Paham, insya Allah. Insya Allah. Sampaian paham berarti semua udah paham Pak. Tapi kemudian Tsanian anna kitaballahi ta'ala alladhi anzalahu tibyanan likulli syai' wa hudan linnasi wa syifaan lima fis sudur wa nuran mubinan wa furqanan bainal haqqi wal batil lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'alal 'ibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatihi wa inna ma ja'ala dhalika mauqulan ila uqulihim yuthbituna lillahi ma yasha'una wa yunkiruna ma la yuriduna wa hadha dhahirul butlani. Taib. Anna kitab Allah ta'ala, yaitu Al-Quran, alladhi anzalahu, yang Allah turunkan. Di antara sifat Al-Quran tersebut adalah tibyanan li kulli syai', penjelasan untuk segala sesuatu. Wa hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Wa syifa'an lima fis sudur, penyembuh untuk apa yang di dada. Jadi syifa ini sembuh, penyembuh. Bukan dawa. Bedanya dawa dengan syifa. Dawa sekedar obat wasilah. Walaupun syifa, maka itu sudah kesembuhan, sama sekali kesembuhan. Wa nuran mubina, cahaya yang jelas. Wa furqanan bainal haqq wal batil, membeda antara hak dan batil. Lima sifat tersebut sifat sempurna. Tetapi kita lazimkan terhadap pemikiran mereka bahwasanya kitab Allah meskipun tersifati dengan sifat luar biasa ini, sifat ilmiah ini, tapi lam yubayyinillahu fihi ma yajibu 'alal 'ibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatihi. Ternyata kendatipun kitab Allah yang memang jelas, penjelas, penyembuh, cahaya, pembeda antara hak dan batil, ternyata belum menjelaskan apa yang wajib diyakini oleh hamba-hamba Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ngerti enggak di sini? Kita mengimani, semua umat Islam mengimani, semua umat Islam mengimani bahwasanya kitab Allah ini penjelas, petunjuk, penyembuh, penerang, pembeda. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ada enggak kitab biasa yang tersifati selengkap itu? Enggak ada. Cuma Al-Quran. Tapi dengan lengkapnya sifat ini untuk Al-Quran, ternyata hal yang paling penting untuk diyakini tentang nama dan sifat Allah belum dijelaskan dalam Al-Quran. Enggak jelas. Ini kontra ini. Antara keyakinan dengan keyakinan lainnya. Ya. Wa innama ju'ila dzalika mauqulan ila uqulihim. Setelah kelazimannya dinyatakan Al-Qur'an belum menjelaskan, ternyata baru bisa terjelaskan, diwakilkan penjelasannya ke akal-akal Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan semisalnya. Akhirnya ulama-ulama yang seperti inilah yuthbituna lillahi ma yasha'un wa yunkiruna ma la yuridun. Mereka lah yang menetapkan untuk Allah apa yang mereka kehendaki dan mengingkari apa yang tidak mereka inginkan. Wa hadza dhahirul butlan. Gimana kira-kira? Faham enggak ya? Katanya Al-Qur'an jelas, pembeda, pemberi penerangan, penerang, kemudian pembeda, penyembuh, petunjuk. Tapi untuk masalah yang terpenting belum jelas sampai diwakilkan penjelasan tersebut melalui akalnya ulama ahlul kalam baru jelas. Justru menjadi tambah enggak jelas jadinya kalau memang itu. Adapun bagi ahlu sunnah jelas, selesai, enggak repot. Tapi bagi mereka yang mengklaim ini mutasyabihat ini belum jelas, kami akan menjelaskan sesuai dengan logika kami. Pas mereka jelaskan, ternyata membingungkan dan batil pula. Ya. Mending membingungkan tapi benar. Ini udah membingungkan, hasilnya batil, dosa pula. Ya kan? Gitu, ibarat nyari duit, judi, ngutang, kalah pula. Ya, ya kan bangkrut banget itu. Ya. Masya Allah, cibi-cibi. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Tolong dibangunin, Mas. Jangan kayak gini lah, manis banget itu. Ya. Sekalian selonjoran biar ajib. Tapi gitu ya. Ya, jadi ini kontrak antara keyakinan bahwa kitab Allah itu sesempurna itu, tapi ternyata realitanya kelaziman dari tingkah mereka ini enggak percaya dengan itu. Baru bisa disebut jelas kalau kami yang menjelaskan gitu. Ya. Dan ternyata setelah kita lihat gimana sih ente ngejelasinnya? Blok blok blok blok blok, blok muter sama sini, ya. Tambah enggak jelas, Bro. Ya. Dan mereka menetapkan apa yang mereka suka dan mengingkari apa yang mereka tidak ingin. Dan kita lihat dalam rincian Mama kalangan Asy'ariyah memahami sifat-sifat, sebagian ditetapkan, sebagian dihindari. Nanti insyaallah ada, nanti insyaallah untuk menemukan hal-hal yang ajib, ya. Kok yang ini diisbatkan, yang ini kok enggak diisbatkan gitu. Semaunya. Ya. Dan rapuh sekali sebenarnya, cuman memang karena untuk membantah kerapuhan ini perlu belajar lama gitu ya. Taib. Salisan. Salisan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidina wa ashabahu wa salafal ummati wa immataha kanu qasirina au muqassirina fi ma'rifatin wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala minas sifati au yamtani'u alaihi au yajuzu idlam yarid anhum harfun wahidun fima dhahaba ilaihi ahlu ta'til fi sifatillahi ta'ala wa sammuhu ta'wilan wa hina idzin imma ayyakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rasyiduna wa salaful ummah wa aimmatuha qasirina lijahlihim bidzalika wa ajzihim an ma'rifatihi aw muqassirina li adami bayanihim lil ummati wa kullal amrayni batil wa kilal amrayni batil. Baik. Salisan anna nabi sallallahu alaihi wasallam khulafa rasyidin wa ashabahu dan para sahabatnya wa salafal ummah wa aimmataha salaf ummah dan para imamnya, jadi keseluruhan dari tentara Allah ini nabi, khalifah rasyidin, sahabat nabi, salaf ummah dan imam-imam para salaf, kanu qasirin au muqassirin, mereka pendek ilmu atau meremehkan, remeh dalam masalah ilmu, dalam memahami watabiyin dan menjelaskan ma yajibu lillahi minas sifat, menjelaskan apa yang absolut bagi Allah dari segi sifat, au yamtani alaih atau sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah dari sifat, au yajuz atau sesuatu yang mungkin bagi Allah bagi sifat. Paham gak di sini? Ngerti enggak? Anak doang yang ngerti ya? Ini nih muskilahnya kok belajar seperti ini nih. Mentakbir supaya orang ngerti itu tugas berat itu. Ya, butuh pertolongan Allah ya. Dan antum memahami ini juga butuh pertolongan Allah juga. Anak ulangi ya. Nabi ini anak istilahkan semua dari kalangan salaf, termasuk nabi, ya tentu nabi yang paling mulia ya. Dan semua yang mengikuti nabi dari kalangan salaf ya, dari sahabatnya khulafaur rasyidin, salaful ummah, imam mereka ya. Kalau kita melihat kenyataan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, pokoknya seperti itu, melihat kenyataan mereka ya, menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan beberapa sifat-sifat Allah secara hakiki, itu sama dengan ada kenyataan atau ada anggapan bahwasanya nabi, para salaf, mereka qasirin, pendek ilmu, atau muqassirin. Muqassir itu artinya apa? Indonesia muqassir, hah? Muqassir itu kurang rajin, kurang benar, pokoknya rak genah lah gitulah. Muqassir itu orang enggak, muqassir itu enggak benar. Pendek ilmu, pendek amal gitu loh. Muqassir misalnya orang sering terlambat salat subuh misalnya. Muqassir dia. Muqassir lawan dari mujtahid, muqassir lawan dari orang yang rajin gitu loh. Muqassir lawan dari orang yang bukan pemalas juga tapi nya bukan. Jadi pokoknya para salaf ini mereka pendek ilmu dan kurang dalam masalah ilmu, begitu pula kurang dalam masalah menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan tentang Allah, gitu ya. Paham enggak? إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى. Karena apa? Tidak terwiridkan dari salaf satu huruf pun yang sesuai dengan mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah atau misalnya dalam hal sifat-sifat Allah. Faham? Jadi mana yang lebih dulu? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah atau sahabat dulu? Sahabat dulu tentu. Ya. Pemahaman tentang Allah itu harusnya sudah ada di sejak awal Islam, bukan ya? Harus sudah ada, makanya mereka masuk Islam. Harus paham tentang Allah kan? Dan harus Rasul jelaskan kan? Dan harus sampai jelaskan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Kan tujuan diutusnya Rasul supaya menjelaskan ke orang-orang. Dan kemudian melakukan ekspansi dakwah kan jelaskan tentang Allah gitu kan ya. Gitu. Selesai itu generasi salaf, 3 kurun. Datang kemudian, berapa kurun kemudian, generasi Ahlul Kalam. Yang mendatangkan tafsiran-tafsiran baru, yang tidak satu huruf pun para salaf tersebut pernah menyebutkannya dalam memahami tentang Allah dan memberikan pemahaman kepada orang-orang tentang Allah. Enggak terwiridkan. Enggak ada di salaf itu. Kalau misalnya Asy'ariyah ini benar, maka ini kelazimannya adalah apa? Salaf ini kurang ilmunya ini. Dan juga mukasir dalam menyampaikan. Kurang nyampein. Kenapa enggak disampaikan wahai salaf? Gitu kan? Paham enggak di sini? Gitu. Antum paham enggak? Beneran? Jelasin di sini ya. Anda ulangi ya. Ini butuh taufik dari Allah ini untuk pahamin kayak gini. Sebenarnya mudah, tapi memang karena belum terbiasa aja mungkin. Jadi salaf kita itu orang terbaik ya. Itu Islam awal-awal yang pastilah seharusnya Nabi itu diutus supaya jelas agama ini kan? Supaya jelas agama ini. Karena yang dibincangkan harusnya tentang Allah. Kalau kita enggak mengenal Allah, gimana kita bisa beribadah yang benar? Makanya mereka ya menjelaskan tentang Allah, para rasul dan juga sahabat-sahabat rasul. Baik. Selesai generasi itu, datang generasi Ahlul Kalam yang mengklaim, yaitu Asy'ariyah mengklaim kami mentakwil sifat-sifat Allah, itu menjelaskan sifat-sifat Allah. Ya, tanpa tasbih. Kami bukan musyabihah kata mereka. Kami yang benar ahlu sunnah jamaah kata mereka. Tapi penafsiran dan takwil mereka terhadap banyak sifat Allah tidak ditemukan dari generasi yang jauh lebih senior dan seharusnya lebih paham dari mereka. Enggak ditemukan. Huruf-hurufnya itu atau tafsirannya enggak ditemukan. Tafsiran yang baru ada ketika mereka ada nih Ahlul Kalam. Baru ada tuh tafsiran. Sebelumnya enggak ada tuh istilah kaitan Allah dengan jihad, arah, tempat dan seterusnya dan seterusnya. Itu enggak diperbincangkan oleh salaf. Oke? Paham di sini? Maka ketika Ahlul Ta'til, Ahlul Kalam, Asy'ariyah misalnya mengklaim bahwasanya inilah kebenaran padahal enggak pernah tercantum kebenaran itu di lisan salaf. Sama dengan apa? Imma antum wahai Asy'ariyah yang benar dan salaf muqassir. Imma antum benar dan salaf benar. Imma antum salah dan salaflah yang benar. Oh yang mana? Sekarang yang ada di kalangan Asy'ariyah ini banyak perbedaan enggak dengan salaf? Banyak ya? Bahkan bisa kontra kan? Baik, kita berikan pilihan 3. Imma salaf yang benar, antum yang salah. Mereka terima gak gitu? Gak terima lah. Capek-capek mikir masa disalahin. Enak aja loh. Gitu kan? Ya. imma dua-duanya benar. Mana mungkin ada dua hal kontradiktif dibilang benar dua-duanya. Kecuali orang yang terlanjur ditakdirkan bahlul, ya. Gimana? Salaf sama Asy'ariyah kontra dan kontra metodenya beda dalam memahami sifat-sifat Allah. Ini muter-muter, salaf simple. Ini udah menunjukkan ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua enggak mungkin deh. Yang kedua enggak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, antum ngapain repot-repot mikir-mikir takwil? Kalau dua-duanya benar ya. Ngapain mikir-mikir takwil kalau misalnya antum ngakuin salaf itu benar, ya enggak? Ya cukup aja ikuti salaf gitu kan? Atau yang ketiga. Antum benar, salaf enggak benar. Atau minimal kurang benar gitu loh. Kalau dibilang enggak benar kan kayaknya sadis banget. Kurang benar. Yang paling benar ya sampean ini. Asy'ariyah ahlu ta'til. Karena sampean itu telah mengoptimalkan akal dengan maksimal. Sampai ke blinger benernya. Ya. Begitu. Pilih mana? Bingung juga. Ini masa enggak ada pilihan lain. Pokoknya pilihan lain yang keempat. Wahabi yang salah. Ah itu. Udah gitu aja deh. Udah kalau udah gitu, udahlah kita pilih yang keempat aja udah biarin. Selesai aja dah kalau gitu udah ya. Gitu. Ya begitu ya. Jadi ini kita melazimkan hal tersebut. Karena kenyataannya seperti itu. Antum kan punya metodologi sendiri, wahai ahlul kalam, ahlul ta'til. Metode yang tidak dikenal sehuruf pun oleh salaf kita. Ini kan, dan ini tentang Allah Ta'ala. Imma salaf yang benar, antum yang salah, dan antum gak bakal mau ngomong kayak gitu. Imma salaf benar, antum juga benar, lah terus ngapain? Kalau dua-duanya benar, kenapa kok kesannya kontra? Imma salaf salah atau kurang tepat dan antum yang paling benar. Atau minimal merasa paling benar. Oleh karena itu, sebagian dari mutaakhirin mereka mengklaim salaf itu aslam. Tapi khulaf mereka ini a'lam wa ahkam. Ya. Yeah. Salaf itu aslam. Lebih Islam, lebih selamat. Salaf itu lebih alim lah, lebih Islam lah ya. Lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Karena enggak banyak membicarakan sifat-sifat khawatir. Salah ngomong gitu. Gitu kan? Adapun kami, khulaf kita lebih berilmu dan lebih bijak. Songong ya? Songong. Ini preman ini ngomong gini. Ya? A'lam lebih berilmu karena kita telah membahas betul-betul lebih dalam tentang ini. Iya. Saking dalamnya sampai Imam Ar-Razi mengaku bingung muter-muter heran. Di akhir hayatnya mengakui itu. Saking a'lamnya, alimnya, ya. Saking berilmunya. Dioptimalkan itu otaknya tuh. Apa? Akalnya dioptimalkan. Iya. Nah, wa ahkam dan paling bijak karena bisa mentafsil dan merinci dan menafsirkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Ya ini batil kalimat ini. Kenapa? Karena bagaimana mau selamat? Kalau dibilang salaf itu aslam yang paling selamat, maka orang yang paling selamat adalah orang yang paling berilmu dan paling bijak. Ya. Dan betul kalian berusaha kelihatan berilmu dan juga berusaha berlagak paling bijak dengan menerapkan kaidah-kaidah berikut ya, kaidah-kaidah premis-premis tadi. Tetapi keilmuan yang menyimpang dan kebijaksanaan maz'umah yang disangka-sangkakan saja itu enggak bakal selamat. Melainkan yang selamat adalah salaf. Yang berilmu adalah salaf dan yang lebih bijak adalah salaf. Gitu. Ya. Antum kayaknya udah ini deh. Anak kasihan sama antum. Udahlah kita sampai situ aja lah. Ya. Ada tadi ada dengar suara ngorok lagi tadi di mana sebelah kiri ini ya. Kasihan itu. Saking beratnya materi ini ya jadinya ada yang tidur. Dan tidurnya Aslam. Taib, cukup sekian insyaallah untuk qaid mutlaq. Kita lanjutkan ke syarah kasus tersebut insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.